Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja, yang saya hormati para pejabat eselon 1, yang saya muliakan para peserta rapat kerja. Sehubungan dengan dilaksanakannya Rakernas dan Rakernis Depnaker tahun 1999 yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Mei 1999, dengan ini kami perkenankan untuk melaporkan hal aspek berikut. Pertama, Rakernas Rakernis dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 829 tanggal 19 April 1999 tentang penyelenggaraan rapat kerja nasional dan rapat kerja teknis sistem penempatan PKI tahun 1999. 2. Rakernas 99 dilaksanakan dari tanggal 4 dan 5 Mei dan diteruskan dengan Rakernis sistem penempatan tenaga kerja Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Mei. Tema Rakernas adalah kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam situasi krisis ekonomi. 4. Secara kenas dihadiri oleh 141 pejabat, yaitu terdiri dari pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 pusat, staf ahli Menteri Tenaga Kerja, Pak Kanwil dan Kabid Binagram seluruh Indonesia, dan Kandep Naker se-Jabotabek. 5. Persidangan Rakernas dilaksanakan di kantor pusat Depnaker, sedangkan para peserta dari daerah disediakan akomodasi di Hotel Bumi Karsa Komplek Bidakara Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Sebagai kelanjutan Rakernas ini secara khusus akan diselenggarakan rapat kerja teknis sistem penempatan tenaga kerja Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Mei. Sebagai peserta Rakernas adalah para Kakanwil, para kepala balai antar kerja antar negara, para duta besar konjen terkait, gubernur dan atau Bapeda serta pengurus asosiasi pengarah tenaga kerja Indonesia. Berkenan dengan adanya perubahan acara pembukaan oleh Bapak Presiden, maka pada hari ini terpaksa diadakan penyesuaian acara. Demikianlah laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan Rakernas dan mohon pada Bapak Menteri berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rakernas pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta Rakernas dan Rakernis Depnaker yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebelum saya mulai, Tabagio ini 27 provinsi hadir semua. Dari Irian ada? Dari Tim-Tim? Mau ada ya? Komplit. Dari Maluku? Ya sudah lah. Itu checkpointnya 3 aja. Oh Aceh, ya betul. Aja lupa. Sebab saya anggap sudah nggak ada apa-apa. Walaupun berita hari ini rada kaget juga ya. Aduh, kita memang sedang prihatin. Saudara-saudara sekalian, rapat kerja nasional yang kita lakukan saat ini bertepatan dengan awal tahun anggaran baru tahun 99-2000 dan juga bersamaan dengan diterbitkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tanggal 14 April tahun 99 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Pada awal bulan Mei ini diharapkan anggaran di daerah-daerah sudah dicairkan dan proyek-proyek sudah dapat dimulai. Saya yakin bahwa saudara-saudara sudah mempelajari semua proyek yang ditangani di daerahnya masing-masing dan sudah dapat diantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul sehingga sejak awal sudah dapat diupayakan pemecahannya. Dengan demikian, salah satu tujuan Rakernas ini adalah mempersamakan persepsi antara pejabat di Depnaker Pusat dan para pelaksana di daerah mengenai pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran ini, serta untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi untuk dapat segera diupayakan pemecahannya. Saudara sekalian, hal ini penting mengingat bahwa dari aspek anggaran, pemerintah saat ini tidak di dalam keadaan yang leluasa, sangat terbatas, bahkan bukan saja terbatas, sudah sangat jauh berkurang. dari apa yang direncanakan. Maka itu, kesamaan sikap dan kesamaan bahasa di dalam melaksanakan dan menerapkan pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang kita hadapi ini, itu penting sekali. Sehingga jangan sampai di dalam keadaan yang justru kita harus mempunyai sikap yang sama, di antara kita banyak perbedaan-perbedaan. Sebagaimana kita maklumi bersama, masalah ketenaga kerjaan yang kita hadapi, terutama sejak tahun 98 yang lalu, sungguh sangat berat. Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 97 telah mengakibatkan stagnasi dunia bisnis, sehingga perusahaan-perusahaan hampir tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja baru. Bahkan banyak perusahaan yang terpaksa memutuskan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya. Dan juga sejumlah perusahaan menutup usahanya. PHK tersebut bukan saja telah menambah barisan penganggur, akan tetapi juga telah memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak dalam proses penyelesaian PHK itu sendiri. Sebab itu dapat dipahami bahwa dalam tahun 98 yang lalu, penonjolan upaya Depnaker terfokus pada mencari jalan keluar bagi para penganggur melalui proyek-proyek padat karya dan penyelesaian kasus-kasus hubungan industrial. Dalam rangka mencari jalan keluar bagi para penganggur tersebut, Depnaker telah diberi tanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan dua proyek padat karya, yaitu proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenagakerjaan (PDKMK) dan proyek penanggulangan pengangguran pekerja terampil (P3T). Dengan anggaran yang disediakan 500 miliar, proyek PDKMK telah dapat mempekerjakan lebih kurang 2,5 juta orang lebih para penganggur dengan 44,6 juta hari orang kerja. Demikian juga proyek P3T dengan alokasi dana 400 miliar telah mampu menyalurkan 45.300 orang penganggur melalui model lembaga ekonomi produktif dan 24.000 orang lebih melalui model wirausaha baru. Secara keseluruhan, kedua proyek ini telah mampu memberikan pertolongan yang bersifat sementara bagi sejumlah penganggur. Sebab kita sadari kedua proyek ini bukanlah proyek yang bersifat penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi para penganggur secara strategis. Sifat dari proyek ini adalah proyek penyelamatan, rescue program. Dalam tahun anggaran 99-2000 ini, kita masih menunggu dari Bappenas keputusan mengenai tindak lanjut proyek dimaksud. Bila nanti proyek ini langsung diserahkan kepada Pemda, diminta kepada aparat Depnaker untuk membantu Pemda, terutama dalam menerapkan model-model yang telah kita kembangkan. Sementara itu, sebagaimana juga kita semua mengikuti, proyek ini di bawah umbrella JPS banyak sekali mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Dan juga banyak masalah-masalah terungkap di dalam pelaksanaan dan penanganan masalah ini. Memang memprihatinkan sekali. Pada waktu pertama saya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam satu rapat di Menko Ekuin, ketika ditanya hal-hal apa yang akan kira-kira saudara hadapi, saya beranggapan, pada waktu saya menyampaikan, masalah yang pertama bukan hubungan antara Depnaker dengan para pekerja, tapi masalah yang akan kita hadapi adalah kebocoran dari dana tersebut. Dan kekhawatiran saya memang terjadi. Kegiatan kedua yang menonjol adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri mendorong Indonesia perlu menggalakkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Namun masyarakat sekarang ini mengharapkan pengelolaan pengerahan tenaga kerja yang lebih profesional dan perlindungan yang lebih terjamin. Saudara-saudara sekalian, di dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, setelah saya pelajari secara saksama proses penempatan tenaga kerja Indonesia keluar ini, kesimpulannya hanya ada dua. Kesimpulan pertama adalah bermasalah. Kesimpulan kedua, memprihatinkan. Permasalahan dan keprihatinan yang dihadapi oleh semua pihak, khususnya oleh para TKI tersebut, itu dimulai sejak titik pertama, sejak dia mendaftar, atau dengan kata lain, sejak proses rekrutmen dilakukan. Terus pada titik-titik selanjutnya, sampai yang bersangkutan bekerja di luar, dan hingga yang bersangkutan kembali lagi ke kampung halamannya. Titik-titik ini penuh masalah dan penuh keprihatinan. Untuk itu telah diterbitkan keputusan Presiden nomor 29 tanggal 14 April tahun 99 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BKPTKI. Badan ini beranggotakan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Menteri Negara Peranan Wanita, Kepala Kepolisian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dirjen Bina Penta berfungsi sebagai Sekretaris Badan dan Pelaksana Harian. Prinsip pokok pembentukan BKPTKI adalah, pertama, pengelolaan dilakukan secara bersama antara instansi terkait. Kedua, semua instansi terkait akan memberikan pelayanan di bawah atau melalui satu atap. Ketiga, pemberangkatan TKI tidak lagi terpusat di Jakarta, akan tetapi juga melalui daerah-daerah potensial lainnya. Untuk itu, di beberapa daerah pengiriman yang potensial akan didirikan Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, BP2TKI. BP2TKI ini juga akan memberikan pelayanan dalam satu atap. Mekanisme kerja BKPTKI dan BP2TKI akan dibahas lebih lanjut dalam Rakernis Sistem Penempatan TKI pada tanggal 6-7 Mei yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, nampaknya saya juga agak heran. Walaupun dengan berbagai pendekatan sudah dilakukan, tetapi nampaknya hasilnya belum optimal mengenai hal ini. Maka itu, di dalam Rakernis yang akan diselenggarakan tanggal 6 yang akan datang, siugianya segala aspek atau potensi hambatan dari pelaksanaan mekanisme dan sistem serta kelembagaan yang baru ini patut diwaspadai oleh semua pihak. Sebab sebagus apapun di atas kertas sistem, mekanisme, dan kelembagaan ini, tetapi manakala kita tidak mempunyai orang-orang yang tepat di lapangan, itikad yang baik, sikap kerja yang terpuji, maka sistem tinggallah sistem yang baik di atas kertas saja, tetapi di dalam pelaksanaannya dia penuh permasalahan-permasalahan baru. Isu ketiga yang menonjol adalah penyelesaian kasus-kasus PHK. Beberapa perusahaan memang telah mampu menyelesaikan kasus PHK secara bipartit tanpa perlu meminta perantaraan atau jasa aparat Depnaker. Namun di beberapa perusahaan masih sering terjadi negosiasi yang berkepanjangan, bahkan sampai terjadi pemogokan. Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, sehingga mereka datang ke kantor Depnaker di sini. Saya tidak bermaksud menghindarkan tanggung jawab untuk tidak ikut menyelesaikannya. Akan tetapi terlalu banyak tenaga, waktu dan biaya yang dihabiskan dan sangat merugikan pengusaha, pemerintah dan pekerja sendiri. Bila persoalan yang relatif kecil dan mudah tidak dapat diselesaikan di tingkat perusahaan atau di tingkat daerah, hal tersebut sangat mengkhawatirkan sekali. Sebab itu saya minta para pegawai perantara dan pegawai pengawas serta kakandep serta Kanwil betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang efektif baik kepada pengusaha maupun kepada serikat pekerja atau pimpinan pekerja. Dalam beberapa kesempatan saya sering mengatakan bahwa salah satu fungsi dari birokrasi itu adalah pemberian pelayanan masyarakat. Seringkali citra birokrasi, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, tercederai, terusak oleh sikap dan perilaku kita sendiri. Saya sering di dalam berbagai kesempatan mengatakan, bahkan sepotong surat yang ditulis tangan, yang tidak begitu baik, yang tidak begitu dapat terbaca secara cepat, itu pun harus dilayani. Apalagi masalah-masalah yang real ada di hadapan kita. Saya sering mengatakan, sebaiknya sikap kerja kita dari waktu ke waktu mulai kita kembangkan. Sehingga di dalam melihat sesuatu masalah, marilah kita bekerja cepat dan tepat. Memang, saudara-saudara sekalian, cepat ini mengandung makna, dia membutuhkan energi. Seperti misalnya saya ingin keluar cepat ke pintu itu. Kalau saya memutuskan saya ingin cepat, saya harus berjalan cepat atau saya harus berlari. Berjalan cepat dan berlari membutuhkan energi. Harus ada kalori intake yang harus saya peroleh agar saya dapat melakukan kecepatan-kecepatan tertentu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Di dalam birokrasi, NRC ini adalah organisasi dan staf. Kalau organisasi tidak menopang untuk bekerja secara cepat, bahkan kalau staf yang ada juga tidak bisa melakukan pekerjaan secara cepat, memang ada sesuatu yang perlu kita pikirkan untuk kita sehatkan organisasi tersebut dan staf tersebut. Bahkan nanti di lain kesempatan juga saya akan menyinggung mengenai masalah overstaff yang kita alami. Saya sering diberi penjelasan bahwa organisasi kita ini, Depnaker, dapat digerakkan oleh 9.000 orang yang terdiri dari berbagai-bagai peringkat. Tapi kita sekarang memiliki 24.000. Ini memang sesuatu masalah. Bisa dikategorikan kelebihan kalori intik. Bisa juga yang masuk itu bukan kalori. Begitu. Ini juga sesuatu masalah yang perlu kita kaji secara bijak, secara jernih. Tentu saja di dalam kita menyelesaikan suatu masalah, kemampuan menemukan akar masalah itu penting sekali. Bekerja cepat bukan berarti harus terburu-buru. Dia tidak identik dengan terburu-buru, tapi dia identik dengan fungsi tadi itu, fungsi pelayanan. Kemudian, tepat itu adalah fungsi kompetensi. Tidak. Saya kebetulan punya satu hobi olahraga, menembak. Di dalam olahraga menembak itu, kalau kita tidak mengenai sasaran titik tertentu, istilah menembak itu off mark gitu. Jadi kalau titiknya ini terkena ini off mark. Dan diberi angka itu. Dan kemudian kita ukur dari hari ke hari, kenapa kita tidak berada di titik di sini tetapi kita berada di sini. Kenapa kita tidak berada di titik sini tetapi kita berada di titik sini. Itu ada analisa dan evaluasinya. Di tempat lain juga begitu barangkali. Kompetensi ini terdiri dari bermacam-macam unsur. Kompetensi itu bisa ditopang oleh keterampilan, oleh kemampuan, dan oleh keunggulan. Keterampilan itu, di samping memang seseorang sudah punya dasar-dasar tertentu, tapi dia juga dapat ditingkatkan melalui proses latihan. Kemampuan itu ditentukan juga oleh kualitas sumber daya manusia yang juga bisa diperoleh dengan melalui bermacam-macam pendekatan, latihan atau pendidikan. Keunggulan itu dapat diperoleh kalau kita bisa melakukan atau kita bisa bersikap memberikan dedikasi total pada pekerjaan kita. Jadi cepat dan tepat menurut saya ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Tanpa menyebut kasus, sering sekali saya mempelajari berbagai-bagai hal yang tidak tepat sasaran itu hanya karena memang ketekunan tidak ada. Kemudian cara bekerja dengan planning juga saya lihat tidak ada. Padahal kita sudah tahu, misalnya kita sudah menetapkan ke Bandung lewat darat, ke Bandung jalan darat dengan mobil melalui Puncak. Kalau kita tidak tahu rute itu, paling kurang kita minta informasi bagaimana itu jalur Jakarta, Bandung lewat Puncak. Apa kondisi-kondisi di sana? Kalau kita sudah tahu itu dan kemudian kita tetapkan kita berangkat malam hari, apa yang harus kita putuskan dan kita harus siapkan? Berjalan dengan kondisi itu, berdasarkan informasi itu di malam hari. Kemudian juga kita harus bersikap di malam hari kalau udaranya baik. Kalau hujan bagaimana? Padahal informasi mengatakan di ruas-ruas tertentu pada malam hari sering terjadi kabut. Tentu segala macam persiapan harus dilakukan. Sehingga kita tidak kaget-kaget. Seringkali, saudara-saudara sekalian, saya mengalami kaget-kaget saja. Padahal kita sudah tahu kita mau ke jalan ke Puncak, mau pergi ke Bandung lewat Puncak malam hari. Kan semua sudah disiapkan, siogianya, begitu. Dan ini biasanya banyak kerugian kita alami, kerugian waktu, kerugian biaya, dan sebagainya. Jadi bekerja cepat dan tepat, siogianya harus menjadi ciri baru dari birokrasi, sehingga dia memang betul-betul dapat mengembangkan fungsinya sebagai pemberi pelayanan masyarakat yang baik, begitu. Sebab itu saya minta para pegawai perantara Kandep dan Kanwil untuk memperhatikan benar masalah-masalah hubungan industrial yang terjadi di lingkungannya. Apalagi sering juga saya katakan, sudah siogianya pendekatan tentang hubungan industrial ini dari waktu ke waktu dikoreksi. Dikoreksi bagaimana? Dulu ada beberapa aksioma yang menjadi pegangan khususnya oleh para pengusaha, bahwa Indonesia tenaga kerjanya banyak, harganya murah. Sehingga di dalam perencanaan sumber daya manusia, faktor itu menjadi salah satu bagian di dalam dia membuat struktur biayanya dan di dalam dia membuat perencanaan-perencanaan lainnya dan sebagainya. Padahal perkembangan sudah menunjukkan bahwa aksioma itu harus segera dikoreksi. Ada perusahaan-perusahaan yang menyadari hal tersebut, tapi masih banyak perusahaan yang tidak bersikap demikian, yang masih tetap memegang itu sebagai dasar-dasar di dalam penentuan kos kalkulasi, penentuan struktur biayanya, dan penentuan pendekatan-pendekatan ketenaga kerjaan. Dua masalah ini seringkali menimbulkan gejolak. Dia tidak mau mengerti, dia mengatakan, oke, kalau saudara tidak mau bekerja, saya bisa mendapatkan tenaga kerja yang lainnya. Padahal sekarang, itu tidak begitu sederhana untuk dilakukan. Tidak bisa begitu lagi. Tidak bisa pecat, cari yang baru. Pekerja harus dijadikan sebagai mitra, belum menjadi paradigma yang dapat diterima secara menyeluruh oleh para pengusaha. Dan ini kewajiban dari kita sekalian, untuk meyakinkan dan menjelaskan kepada mereka. Dan juga beberapa aksioma lainnya sering kita hadapi. Bila terjadi perundingan bipartit, maka pengusaha selalu didampingi dengan aparat. Dan itu masih terjadi. 3 hari yang lalu saya menerima Serikat Pekerja Anggota SPSI, yaitu LEM, Logam Elektronika dan Mesin, dipimpin oleh Pak Atika. Dalam diskusi, saya katakan begini, Bapak-bapak, ada bahaya yang Bapak-bapak sedang hadapi. Organisasi Bapak-bapak di tingkat factory, di tingkat PUK, sedang diintervensi oleh SPSP kecil, tetapi militan dan tahu duduk perkara dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pekerja. Saya sering menghadapi di sini. Dan selalu anggota bapak-bapak kalah. Bahkan pernah saya mengalami di sini, didatangi oleh 800 pekerja. Saya di sini sudah hafal kalau yang datang itu disponsori, diorganize, ya, baik oleh SP tertentu, oleh kelompok tertentu, atau oleh pengusaha. Dia datang, saya dengar lagu-lagunya, saya sudah tahu, ini kira-kira ini. Bagaimana tidak bisa saya mengambil kesimpulan-kesimpulan, hampir tiap hari. Begitu juga ketika mereka datang, saya sudah tahu gelagat ini. Ini disponsori pengusaha. Pimpinannya yang menyatakan pimpinan SP, beberapa itu sebentar-sebentar ngangkat handphonenya. Gimana? Saya nggak pernah lihat untuk pimpinan SP yang real punya handphone. Dan sebagainya. Pada waktu itu mereka mengatakan tidak mau menerima SP yang lain. Karena si pengusaha, dia tidak berkehendak ada SP yang lain di dalam perusahaannya. Begitu. Menolak dan akan memecat. Mereka akan menolak dan akan dipecat oleh perusahaan kalau ada SP yang lain. Saya katakan tidak bisa. Saudara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami punya KKB mengatakan begitu. Demi hukum, saudara suruh ubah itu KKB. kami tidak bisa menerima SP lain, kami tidak bisa, kami hanya mau sendiri. Harus saudara sesuaikan, ini perkembangan baru. Intinya adalah saya mengingatkan kepada mereka, jangan saudara-saudara bersikap demikian. Mulailah hidup dengan tatanan dan iklim yang baru, beritahu pengusahanya. Begitu. Yang semula mereka terdiri waktu itu ada, mereka dari satu perusahaan yang jumlah karyawannya ada 1.600. SP baru itu mereka sinyalir anggotanya cuma 100. Sekarang anggota SP yang baru itu anggotanya sudah 400. Itu seminggu yang lalu. Sekarang sudah menuju 600. Bayangkan. Saya beritahu sama Pak Atika dan teman-teman Pak Atika, bapak-bapak minta maaf saya katakan, organisasi bapak-bapak sedang tidur. Tidak memikirkan anggota, tidak tahu gambar dari permasalahan anggota. Sementara SP-SP yang baru begitu dinamis, begitu militan, begitu dedikatifnya. Terlepas motivasi atau lain-lainnya, tapi mereka begitu. Dengan format yang begitu, segera saja para pekerja tertarik. Jadi saya ingatkan pada Pak Atika bersiaplah satu tahun lagi Bapak menjadi minoritas. Dan tolong kasih tahu yang lainnya pada Pak Bomer, SP sebentar lagi akan jadi minoritas. Itu pendapat saya pribadi. Karena saya mengalami hari-hari itulah kondisinya. Bapak-bapak asik di atas. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di bawah. Nah ini kita hadapi situasi, dinamika dari permasalahan hubungan industrial ini harus kita hadapi. Jadi misalnya saya dapat, yang kemarin kan ada kadang-kala melaporkan, ada kala tidak. Tapi saya sudah ambil sikap yang melapor dan tidak melapor, kalau kemari tanpa merusak baik-baik terima. Seringkali masalahnya, masalah terus terang saja, minta maaf untuk saya katakan, sangat sepele. Kalau dia kemari, sangat sepele. Semalam berunding saja, Pak Wayan saya, mana Pak Wayan? Nah ini, saya tadi bilang nanti lain kali kalau terima demo dandanannya begini Pak Wayan. Pak Wayan, Pak Marjono, dan timnya Pak Sofi lah. Itu dari 3:30 sampai jam berapa selesai? Saya kemari jam semalam pulang sidang jam 6:30, ya kan? 6:30 malam. 6:30 malam saya sampai, sidang itu kabinet sekarang, waduh dahsyat, dari jam 11 sampai jam 6:30, jam sampai jam 5:30, sampai jam 6. Selesai, walaupun selesainya masih di, harus dilakukan rekonfirmasi. 6:30, mulai berunding 6:30 kemarin Bapak? 6:30, 5:30, 6:30. Saat katakan saya 3 jam selesai, sepele, kenapa ini tidak dilakukan di kandang? Sepele luar biasa ini. Pak Wayang sama Pak sama timnya lah, Pak Marjono, saya selesai itu. Ada yang cuma 2 jam, ada yang cuma 1 jam. Selebihnya mereka kan orasi, ya kan? Nyanyi-nyanyi di depan, pidato-pidato. Masalahnya selesai. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Kalaupun tidak terselesaikan pada waktu itu, dengan proses dia akan selesai. Ini yang saya harapkan perhatian dari para kanwil. Bekerjalah dengan cepat dan dengan tepat. Jangan dibiarkan. Saya akan hadapi semua yang datang kemari. Kalau saya ada, saya akan terima. Kalau mereka mau ketemu dengan saya akan hadapi. Saya akan temui, maksud saya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang mau ketemu saya. Artinya apa? Sistem yang dibina oleh Pak Sofi sudah berjalan. Itu cukup ketemu, kadang-kadang Pak Wayan tidak ada. Oleh Pak Marjono ya, selesai juga. Pernah satu kali saya cek, siapa yang menangani Pak Marjono? Tuh, ini tuntutannya besar-besar ini. Saya tunggu aja, kalau tidak selesai saya akan turun. Selesai. Begitu. Artinya mereka juga sudah tahu sistem mereka enggak. Mula-mula mereka selalu ingin ketemu menteri. Tepat salah saya turun. Saya ladeni satu persatu. Saya dialog di tengah-tengah mereka. Sekarang tidak lagi. Mereka memang mau ketemu saya dengar ya. Tapi saya lagi di sidang kabinet, bagaimana mau ketemu saya? Nah ini mesti jadi perhatian kita. Jangan ditunda. Ada hari itu, selesaikan hari itu. Saya kalau mau pulang, kalau belum ada yang belum saya rasa selesai, saya malas pulang itu. Malas betul saya pulang. Dan saya minta sikap ini harus dikembangkan terus-menerus. Sebab kalau tidak ini image birokrasi membahayakan. Orang tidak percaya lagi, kerja kalian apa nih, duduk-duduk aja. dan sebagainya. Kan berbahaya itu. Harus kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan, punya kompetensi, dan punya kemauan untuk menyelesaikan segala masalah yang memang bidang kita. Begitu. Isu keempat yang menonjol dalam tahun ini adalah mengenai perlindungan hak-hak dasar pekerja, yaitu mengenai kebebasan berserikat dan berunding, penghapusan diskriminasi, penghapusan kerja paksa, dan larangan mempekerjakan anak. Soal pekerja anak ini, sumut mana Pak Hujin? Sumut? Ah, wah di depan nggak kelihatan. Pakai jas sih nggak betul. Ini memang oleh Pak Hujin CS bersama Gubernur ya. Ini sedang ditangani, saya mengucapkan terima kasih ini penghargaan atas upaya bersungguh-sungguh dan serius. Sebab ini tradisional selalu terjadi dengan bermacam-macam latar belakang. Memang penanganannya tidak bisa main tangkap atau main tutup, tidak bisa ini. Kembali lagi, kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Dan akar permasalahannya memang masalah ekonomi. Dengan situasi ekonomi seperti begini, berbagai permasalahan seperti itu akan marak, akan tumbuh dan berkembang di mana-mana. Untuk menyelesaikan semua ini juga seperti yang pada awal tadi saya kemukakan, sebetulnya cuma satu jawabannya, pemulihan ekonomi, economic recovery, itu jawabnya. Tapi kan menuju ke sana itu berbagai hal kita hadapi, berbagai masalah kita hadapi. Tidak bisa dalam waktu yang cepat kita melakukan pemulihan ekonomi. Jadi di antara kemelut, pemulihan ekonomi itu bertumbuhanlah bermacam masalah ketenaga kerjaan. Salah satunya pekerja anak Jerman. Ini Jerman ini menarik perhatian dunia luar biasa. Di ILO, Pak Payaman, mana Pak Payaman? Nah ini menghadapi masalah itu udah rutin betul. Dan saya waktu berada pertama kali duduk di sana, saya bilang ini udah lama Pak Payaman, sudah mah katanya. Jadi saya waktu itu bertekad dalam hati, awas kalau saya pulang saya mau cari ini barangnya. Kalau berbentuk orang saya mau cari orangnya ini. Betul lah, begitu saya kembali, saya putar-putar terus. Saya kejar. Saya kumpulkan semua data, saya lihat akar permasalahan, akhirnya kita berkesimpulan, kita undang ini. Orang-orang yang kita anggap langsung tidak langsung terlibat, maka kita undanglah berbagai departemen kemari. Dari Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, Kepala KSAL, waktu itu yang datang Panglima Armada Barat. LSM, dan tempatnya itu Gubernur Sumut. Sebelumnya saya berkirim surat terus-menerus, sejak bulan Juli saya kirim surat ke Gubernur. Akhirnya datang kemari, beri presentasi, oh duta-duta besar juga kita undang. Kumpullah di sini, bermacam-macam unsur yang saya anggap langsung dan tidak langsung terlibat atau memberi perhatian terhadap masalah ini. Jadi dialog presentasi oleh gubernur, dan sekarang gubernur diangkat menjadi ketua ya penanganan ini, dan Pak Hujin ini sebagai wakil ya kan, Kanwil Depnaker sebagai wakil ya, sebagai wakil. Saya terus terang belum puas, bahkan agak pesimis, sebab menyelesaikan masalah ini ibarat lari maraton. Sebab seperti saya katakan tadi, masalahnya adalah perkembangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di wilayah dan di daerah tersebut, menyebabkan mereka tidak lagi bisa orang tuanya memberikan nafkah yang baik kepada mereka dan sebagainya. Sebagaimana saudara-saudara maklumi, pemerintahan reformasi sekarang ini sangat komit terhadap pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar pekerja. Sehubungan dengan itu, Depnaker merasa perlu membuat reformasi peraturan perundang-undangan, termasuk meratifikasi berbagai ketentuan konvensi dasar ILO. Dalam hubungan ini, Presiden sudah memutuskan untuk meratifikasi 7 konvensi dasar ILO. Ketiga konvensi dasar sudah diratifikasi cukup lama. Yang pertama bahkan sejak Indonesia belum merdeka, konvensi nomor 29 itu diratifikasi tahun 33 itu. Dua konvensi lain diratifikasi tahun 57 dan satunya tahun 56 dan satunya tahun 57. Yang empat diratifikasi pada saat ini. Satu konvensi yaitu konvensi nomor 87 baru diratifikasi tanggal 5 Juni yang lalu. Dan tiga lagi insya Allah akan diratifikasi dalam waktu dekat. DPR sudah menyetujui. Semalam saya ketemu Pak Herman Raja Gugu mengatakan bahwa itu konsep undang-undang itu sudah ada di meja Pak Presiden. Untuk ditandatangani, kalau itu ditandatangani maka kita meratifikasi ketujuh konvensi dasar itu. Sebagaimana diketahui tujuh konvensi dasar tersebut digolongkan pada empat kelompok. Kelompok pertama tentang kebebasan berserikat terdiri dari dua konvensi, yaitu konvensi nomor 87 tahun 48 tentang Freedom of Associations and Protection of the Right to Organize, dan konvensi nomor 98 tahun 49 tentang Right to Organize and Collective Bargaining. Kelompok kedua adalah larangan kerja paksa terdiri dari konvensi 29 tahun 30 tentang forced labor dan konvensi nomor 105 tahun 57 tentang abolition of forced labor. Kelompok ketiga adalah larangan diskriminasi terdiri dari konvensi nomor 100 tahun 51 tentang equal remuneration dan konvensi nomor 111 tahun 58 tentang discrimination on employment and occupations. Kelompok keempat adalah usia minimum atau sering disebut pekerja anak terdiri dari konvensi nomor 138 tahun 73 tentang minimum age for admission to employment. Pada sidang umum ILO ke 86 bulan Juni 98 yang lalu diterbitkan rumusan kompromi mengenai ILO declarations on fundamental principles and right at work and its follow up. Deklarasi tersebut antara lain memuat bahwa setiap warga negara walaupun belum meratifikasi konvensi dasar dimaksud wajib menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip konvensi tersebut. Setiap warga yang belum meratifikasi konvensi dasar dimaksud wajib setiap tahun menyampaikan laporan pelaksanaan isi konvensi tersebut kepada ILO. Governing body ILO akan menilai laporan dari seluruh negara dan dapat mengundang negara tertentu ke sidang governing body ILO untuk memberikan keterangan tambahan. Sidang umum ILO setiap bulan Juni membahas laporan global mengenai satu bidang konvensi dasar ILO secara bergilir. Bila tiga konvensi diratifikasi bulan Mei ini, masa berlakunya adalah bulan Mei tahun 2000. Waktu satu tahun ini harus kita gunakan untuk meninjau semua peraturan perundangan yang ada supaya konsisten dengan ketujuh konvensi dimaksud. Oleh sebab itu, masing-masing instansi mulai sekarang diminta sudah memulai melihat kembali peraturan perundangan yang ada. Bila mungkin belum konsisten dengan konvensi dasar supaya kita bahas dan mulai menyempurnakannya. Rasa kalian mulai beberapa bulan yang lalu, paling kurang sebulan sekali saya bikin diskusi di sini, diskusi mengenai masalah hukum. Diundanglah tim hukum dari semua instansi yang ada di Depnaker. Sebab salah satu fungsi lain dari birokrasi adalah sebagai regulator. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi kita sebagai regulator agar dapat melaksanakan fungsi regulasi ini dengan baik. Pertama, kita dapat menangkap secara jelas aspirasi serta dinamika masyarakat yang berkaitan dengan urusan kita. Jadi kita harus paham dan dapat melihat, mendengar dan dapat merumuskan aspirasi serta dinamika tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari seberapa jauh langkah-langkah yang kita telah lakukan di dalam menyikapi, mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap dinamika dan aspirasi tersebut. Dan yang ketiga, seberapa besar jangkauan aturan-aturan yang ada pada kita, yang ada di dalam wewenang kita, langsung atau tidak langsung dapat menopang hal yang kedua tadi. Maka di dalam diskusi hukum itu saya memberikan beberapa pikiran dan juga semacam himbauan agar secara aktif yang bertanggung jawab di bidang itu mempelajari setiap aspek dari aturan-aturan dan ketentuan perundangan yang ada di kita. Apakah itu statusnya keputusan menteri, peraturan pemerintah, undang-undang, dan seterusnya ke atas. Pelajari dari waktu ke waktu. Harus kita maklumi serasa sekalian bahwa selalu saja undang-undang itu dia tertinggal oleh dinamika masyarakat. Karena ketika dia disusun, sebenarnya undang-undang itu merupakan jumlah total dari tata nilai, pikiran-pikiran, norma, kebiasaan-kebiasaan tertulis, tidak tertulis, dan seterusnya. Jadilah dia ketentuan, jadilah dia undang-undang, dan sebagainya. Jadi isi yang paling penting adalah aspirasi dan dinamika. Aspirasi masyarakat setiap saat berubah. Jadi sudah sewajarnya setiap ketentuan perundangan yang ada harus dikaji ulang dengan dinamika yang ada. Tadi saya katakan kita harus dapat menangkap aspirasi dan dinamika. Lalu kita lihat sudah seberapa jauh ini dinamika aspirasi yang menimbulkan masalahkah, tuntutan dan sebagainya sudah kita antisipasi. Sudah kita lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Kemudian dukungannya masih kuat apa tidak? Dan itu harus dipelajari. Dan harus terbuka kita mempelajari. Ini ketentuan ini, peraturan menteri ini masih oke apa tidak? Ini masih oke apa tidak? Dan kita harus mempunyai kemampuan yang tinggi mengenai hal itu. Pemahaminya itu. Pernah satu kali ketika ini apa, Anwil Jabar ini, Timbari, waktu itu Kandep Bogor. Waktu itu eventnya adalah Munas SPSI di Sukabumi, saya hadir. Saya diberi surat oleh SPSI, surat pendaftaran SP. Di mana di dalam diktemnya, salah satu diktem mengingat, itu disebut salah satu ketentuan undang-undang kita yang sudah kita pending. Begitu. Jadi bayangkan artinya dasar ketentuan itu, salah satu dasar dari ketentuan itu atau keputusan itu adalah satu ketentuan yang tidak eksis, yang tidak ada. Bagaimana itu? Nah ini saya himbau, jangan yang begini-begini terjadi lagi. Ketajaman dalam kita melihat itu tadi, ketepatan, kompetensi. Kita bisa melakukan dengan tepat kalau kita punya kompetensi, keterampilan kita, kemampuan kita, kemauan kita, dedikasi kita. Jadi saya sudah minta tiap-tiap bulan ada paper tentang sesuatu ketentuan perundang dan itu dibahas. Dan saya minta ini bapak-bapak, para kepala kanwil melakukan juga pendalaman, pendalaman, agar kita lebih aspiratif dan agar kita lebih dinamis begitu di dalam mengantisipasi setiap masalah. Hal-hal apa saja yang masih iya dan sudah tidak iya lagi. Sebagaimana telah dibukakan di atas, kita diwajibkan setiap tahun akan melaporkan pelaksanaan satu bidang dasar tersebut ke ILO. Sebab itu para petugas lapangan perlu memahami prinsip-prinsip konvensi dimaksud supaya dapat mengawasi dan menyusun laporan pelaksanaannya. Di samping hal-hal yang menonjol tersebut, saya minta semua fungsi yang rutin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena pelaksanaan fungsi rutin ini akan mendukung dan mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang menonjol. Ini kembali lagi saya ingatkan, ini berkaitan dengan citra kita sebagai birokrasi. Kalau yang rutin saja tidak bisa kita selesaikan, apalagi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang substansial, masalah-masalah yang prinsipil, dan di dalam perkembangan masyarakat kita seperti ini, bisa pada suatu saat itu tumbuh, kita hadapi. Misalnya penyempurnaan informasi dan mekanisme pasar kerja akan mendukung upaya pengurangan penganggur dan mempercepat penyelesaian PHK. Informasi pasar kerja antar kabupaten bahkan antar provinsi perlu dikembangkan untuk mendorong mobilitas angkatan kerja. Informasi pasar kerja harus mempunyai akses untuk dengan mudah mengetahui.